yang pasti tanda kekawan. Di hari itu semua amal diperlihatkan. Hari berbangkit, hari yang teramat menyebarkan. Di hari itu pahala dan dosa diperhitungkan. Jelaka, jelaka bagi siapa yang suka mengingkarinya. Jelaka, jelaka bagi siapa yang suka. Hanya kau